Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha حق تقاتي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُتِعِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك الله فيكم إخوان أحوات أزكم الله الحمد لله والشكر لله على نعمة الله سوري هاري ني tanggal 2 Rajab 1443 Hijriah atau tanggal 3 Februari 2022. Kita akan lanjutkan serial kajian syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang diberikan penjelasan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ini adalah pertemuan 41 halaman 88 dan di sini kemarin membahas pembahasan yang berkaitan dengan masalah takwil tahrif di halaman 87. Kemarin kita membahas tahrif. Tahrif ini adalah taghyirul lafzi awil makna. Ya, perubahan lafaz atau makna. Dan ada namanya tahriful ma'nawi. Ada tahriful makna. Ma'nawi ada lafzi. Nah. Dan taghyirul makna yusammihi qailuna bihi ta'wilan. Jadi ta'wil ini adalah tahrif yang menggantikan apa? Makna. Perubahan makna. Kalau bisa dikatakan di sini tentang tahrif adalah tahrif maknawi, perubahan makna itu dinamakan takwil. Dan sini pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas ini sebagai bentuk murojaah. Kemudian begitu juga ta'wil ini agar orang yang mendengarnya kemudian tidak lari. Sama hanya dengan apa mas? Bunga menjadi riba, riba menjadi bunga. Ada juga tentang kembang. Apapun yang jadi kembang, bunga, itu seolah-olah diperhalus dengan adanya tambahan itu. Ya. Nah, itu tahrif. Kemudian kita juga membahas bahasanya ولهذا عبر المؤلف رحمه الله بالتحريف دون التأويل. مؤلف di sini Syekhul Islam Taimiyah melakukan adanya menyebut di sini atau mengungkapkan di sini dengan tahrif, tapi bukan takwil. Kenapa seperti itu? Ma anna katsiran mimman yatakallamu fi hadzal bab yu'abbiruna bi nafi ta'wil. Sehingga kebanyakan orang yang membicarakan tentang ini, tentang asma wa sifat, ya, tentang takdir dan apapun yang berkaitan dengan akidah, itu sering menyebutkan bin nafi ta'wil, meniadakan ta'wil. Dan mereka mengatakan min ghairi ta'wilin, tentang asma wa sifat. Min ghairi ta'wilin, tanpa ada ta'wil. Lakin ma'abara bihil ma'alif awla diwujuhi arba. Namun, perkataan dari Syekhul Islam Taimiyah dengan menyebut tahrif ini jauh lebih pas karena ada empat perkara. Yang pertama, anna lafdha alladhi jaa bihil Qur'an fa inna Allah ta'ala yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi. Itu dari surat An-Nisa ayat 46. Menyimpangkan perkataan dari mawadi'i, dari pembahasan yang seharusnya, dari posisi yang seharusnya. Wata'biru alladhi 'abbara bil Qur'an aula min ghairihi, dan ungkapan yang dipakai oleh Qur'an itu jauh lebih utama daripada selain Qur'an. Li'annahu adallu 'alal makna, karena ini lebih menunjukkan kepada makna. Apa yang dari Al-Qur'an itu lebih menunjukkan kepada makna. Kemudian sisi alasan yang kedua, annahu adallu 'alal hal, ini lebih utama tentang masalah, lebih pas tentang masalah kondisi. Wa aqrabu ilal adli, dan lebih dekat lagi dengan keadilan. Dan di sini jelaskan wal ma'awal bi ghairi dalilin laisa minal adli, pentakwilan tanpa ada dalil itu bukan tanpa ada dalil itu bukan adil, ya, an nusammiyahu ma'awilan, itu ma'awilan penakwil. Balil adlu an nasifahu bima yastahid. Dan keadilan itu kita sifatkan dengan apa yang berhak untuk disifati dengannya. Wahu an yakuna muharrifan. Itu maknanya itu ada tahrifnya. Di ubah kepada yang lebih berhak. Maksudnya seperti itu. Sekarang al-wajhu salisu. Nah, hari ini kita membahas tentang al-wajhu salisu. Nah, di pembahasan yang ketiga ini, ya, oh, tadi tentang kenapa mu'alif Syekhul Islam Taimiyah menggunakan kata tahrif lebih utama daripada menggunakan kata ta'wil. Hanya itu saja itu dibahas panjang lebar, Mas. Untuk bayangkan dengan pembahasan yang lainnya. Maksudnya apa di situ? Bukan untuk memanjangkan agar umat itu bingung, bukan. Tapi di sini dalam rangka agar tidak ada kesalahpahaman dalam memahami kontekstual apa yang disampaikan. Kalau tahrif, perubahan. Sifatnya lafaz, sifatnya makna. Ya. Dan perubahan lafaz tidak terjadi karena adanya orang-orang bodoh. Artinya hanya berlaku untuk orang-orang yang bodoh. Itu perubahan lafaz, ya, tahrif berupa perubahan lafaz. Kalau perubahan makna itu adalah yang berkaitan dengan apa, Mas? Dengan takwil. Ya. Nah, sekarang Syekhul Islam Taimiyah menggunakan kata-kata tahrif bukan takwil. Alasan yang pertama adalah karena itu memang lafaz dari Al-Qur'an. Itu yang pertama. Yang kedua, apa, Mas? Di situ tadi dijelaskan al-wajhusani annahu adallu 'alal hal. Itu lebih bisa untuk menjelaskan tentang kondisi. Itu lebih bisa menjelaskan tentang kondisi atau ya apa yang terjadi. Wa aqrabu ilal adri, dan lebih dekat dengan keadilan. Nah, sekarang awajju salis. Anna ta'wila bi ghairi dalilin batilun. Coba untuk lihat. Anna ta'wila, bahasanya ta'wil. Bi ghairi dalilin, tanpa ada dalil. Batilun, itu batil. Yajibul, ya. Karena sebutan kalau misalnya antum lihat kemarin tentang syad dan batil, itu apa, Mas? Ya, itu kaitannya dengan kalau syad, ya, alladhi yukhalifu ma huwa arjah wa aqwa minhu, menyelisih yang jauh lebih kuat darinya. Dia udah kuat. Tapi kalau batil, yang lemah, ya, melawan yang kuat, itu batil. Paham ya? Nah, di sini al-wajhu salis, at-ta'wil bi ghairi dalilin batilun. Yajibul bu'du anhu, yajibul bu'du, wajib menjauhi. Anhu darinya, yajibul bu'du anhu, wa tanfiru minhu, dan lari darinya. Dan lari darinya. Wa istimalu tahrifi fihi ablahu tanfiran minat ta'wil. Dan penggunaan kata tahrif di dalamnya, maksudnya di dalam apa pendapatnya Syekhul Islam Taimiyah, ablahu lebih cocok, lebih menghujam dari apa? Dari kata apa? Ablaghu tanfiran, lebih pas untuk tanfir, menyebabkan orang lari minat ta'wil, dari hanya sekedar menggunakan kata ta'wil. Aku min ta'wil loh. Seperti orang menta'wil adanya riba dengan bunga, maka kemudian orang tidak kemudian menghindari itu? Enggak, justru orang malah mencari-cari bunga. Ya, ada bunga desa, ada, ya kan, dicari semuanya. Ada kata-kata bunga itu kan. Ya. Nah. Itu dicari semuanya. Li'anna tahrif. Ya. Tahrif. Ketika mengatakan orang, oh itu tahrif. Ya. Tahrif itu, ya, li'anna tahrif. Layak baluhu ahadun. Tidak ada seorang pun yang mau menerimanya. Terlalu sangar, Mas. Sama halnya ketika misalnya antum apa? Mengatakan yang belum nikah, kemudian ingin melamar, awat, kemudian langsung ngomong, Pak, Bu, besok setelah saya menikahi anak ini jenengan, saya ingin langsung ta'adud. Iya, itu bunuh diri, Mas. Tidak ada yang kayak gitu, Mas. Ya. Jangan terlalu banyak tertawa, Mas. Nanti tambah parah itu. Allah Yesus. Di hemat mas energinya. Nah. Juga. Li'anna tahrifa la yakbalu ahadun. Karena ketika menyebut tahrif, ini tidak ada seorang pun yang mau menerimanya. Ya. Nah. Beda kalau misalnya lakini ta'wilu. Ya. Namun ta'wil itu layyinun. Namun kalau ketika disebut ta'wil, wah min ta'wil. Ahli ta'wil. Ta'wil mimpi. Nah, beda lagi. Itu layyinun. Itu terasa lebih kendor, lebih lembut, lebih lunak. Ya. Paham ya? Dan itu pun bisa taqbaluhu nafsu. Bisa diri itu bisa menerimanya. Jiwa kita itu bisa menerimanya. Kayak misalnya antum lihat dikatakan salafi. Wahabi atau apa saja, ya, ditengarai dengan nama-nama seperti itu, orang udah bikin lari saja, karena nggak tahu isinya apa toh, dalamnya apa toh, tapi orang nggak paham, ya, makanya, ana teringat perkataannya Syekh Abdul Bari Hafidzallah, la usami nafsi salafi. Walakin usammi nafsi wa haula'i ulama ahli al-hadis. Ana tidak terlalu senang untuk dinamakan aku salafi. Enggak. Artinya apa? Syekh mengatakan saya enggak demen untuk dikatakan salafi. Ana lebih demen dan mereka para ulama juga lebih cocok ketika menyebut mereka sebagai ahlul hadis. Dan mereka, beliau ahlul hadis beneran. Dan beliau disebutkan oleh Syekh Albani di dalam silsilah hadis sahihah, jilid yang ketujuh. Ya, disebutkan oleh Syekh Albani tentang jazakallahu khairan ala tahqiqi Syekh Abdul Bari di al-Irsyad. Ini dalam mustalah. Ya. Dan itu Syekh Albani menyebutkan di silsilah hadis sahih. Kenapa? Karena dua-duanya adalah ahlul hadis. Mereka mengetahui tentang ruwatul hadis. Maka kita di sini kita hanya bisa mengenal ruwatul hadis hanya sepotong-potong. Ya, tapi semoga Allah Azza Wajalla nanti memudahkan kita setiap hadis kita sebutkan perawinya, kita sebutkan wafiat ulama'nya. Itu yang ingin ana pelan-pelan kenalkan kepada antum. Tentang apa? Wafiat ulama'. Tentang meninggalnya para ulama'. Kenapa? Sehingga kita tahu pengorbanan mereka sampai saat ini itu masih dikenal. Masih barokah ilmunya. Nah, sedangkan kita, ya, di mana barokahan kita, Mas? Barokahan kita, ilmu kita, hidup kita, apa yang kita lakukan sekarang ini, selama ini, ya, apakah nanti sepeninggal kita, anak cucu kita, dan orang-orang yang lainnya, itu bisa memanfaatkan apa yang kita tinggalkan buat mereka? Itu pertanyaan. Pertanyaan. Ya. Jadi, ya. Nah, enggak akan nyebutkan yang aneh-aneh. Lanjut dulu. Ini adalah tentang ya. Jadi lebih bisa diterima oleh jiwa. ونعم وتستفصيل عن معناه أما التحريف بمجرد ما نقول أما التحريف بمجرد ما نقول هذا تحريف هذا تحريف ينفر الإنسان منه وإذا كان كذلك إن استعمال التحريف في من خالف طريق السلف أليق من استعمال التأويل. شوف أنتم lihat di sini tentang pembahasan ini mas. Mas, itu di depan aja mas, kosong. Nah, lomba. Jadi di situ tentang al-wajh ats-tsalits mas, bahasanya ta'wil tanpa dalil itu batil. Maka wajib seorang hamba untuk lari darinya. Dan penggunaan istimal tahrif, penggunaan kata-kata tahrif ini lebih pas lagi, lebih menekankan lagi untuk agar orang itu lari dari hanya sekedar ketika orang menggunakan ta'wil. Karena tahrif layak balu ahadun. Tahrif itu tidak ada seorang pun yang mau nerimanya. Kenapa? Itu sudah penyimpangan. Lakin ta'wil layinun. Tapi kalau disebut ta'wil itu lebih lembut, lebih lunak lagi. Ya, duri lunak. Takbalun nafs. Jiwa itu bisa menerimanya. Wa tastafsilu an ma'nahu. Ini seolah-olah meminta adanya tafsir pendetilan maknanya. Sedangkan ketika menggunakan tahrif, penggunaan kata tahrif, bimujarid namanakul, dengan hanya sekedar mendasari dengan apa yang kita katakan, hada tahrifun, ini tahrif, ya. Yanfirul insanu minhu, ini akan, orang akan lari darinya. Ya. Orang akan lari darinya. Paham ya? Nah. Wa idza kana kadzalika, kalau yang demikian, fa inna istimal at-ta'rif. Ya, fa inna istimal at-ta'rifi. Maka penggunaan tahrif fi man khalafu, yang diperuntukkan kepada orang-orang yang telah menyelisihi tariqus salafi, khalafu tariqus salafi, menyelisih jalannya salaf. Ya kan ya? Ini sampai kata-kata salaf ini nanyakan kepada anak-anak BM. Rata-rata mereka enggak tahu. Salaf itu apa? Salaf itu apa? Kayaknya anggapannya yang model tentang manhaj, ya, pola pandang bagaimana, ya, berpijak ketika menimbang sesuatu dalam syariat Islam, itu sebutannya apa mas? Manhaj, jamaknya manahij. Dan manhaj salaf bukan madhab. Madhab itu pola pikir, mas. Beda. Ya. Sehingga di situ ketika, ya, orang menginginkan, ya, bahwasanya dia mengikuti salaf, salafus soleh, itu kita mengikuti para sahabat, tabiin, tabiut tabiin. Penisbatan seperti itu mulia. Dan kemuliaan yang seperti itu bukan kemudian menjadi barometer bahwasannya orang-orangnya pasti mulia. Sama dengan Muslim dan Islam. Islam itu mulia, tapi Muslimnya kadang ada yang error mas, ada yang korup, ada yang mencuri, ada yang tidak aman dan seterusnya. Tapi apakah kemudian orang mengatakan agama Islam itu agama tidak amanah? Kan nggak seperti itu mas. Ya. نعم بو يزيد زادكم حرصا. Mau jurus naga terbang mas؟ Sudah ada yang bisa nih sebagian bisa di nah. Nah, sehingga di sini penggunaan kata tahrif fi man khalafu thariqas salaf yang diperuntukkan kepada orang-orang yang menyelisih jalannya salaf, jalan para sahabat. Salaf itu adalah qarun nasi qarni tsumma alladhi yalunahum tsumma alladhi yalunahum. Salaf itu adalah sebaik-baik generasi adalah generasiku. Generasi Nabi SAW dan para sahabat. Tsumma alladhi yalunahum, kemudian generasinya para tabi'in. Tsumma alladhi yalunahum, kemudian generasi pengikutnya tabi'in. Nah, ini zaman keemasan Islam. Di mana Allah jaga mereka dengan kemurnian. Sama, dulu ana sering melogika tentang kenapa manhaj salaf itu yang mulia, yang benar. Antum lihat di sini, Mas. Ya, ini etok-etoknya, Mas. Etok-etoknya air terjun. Dari air terjun ini airnya muncrat kemana-mana, Mas. Ada yang jadi embun, ada yang deviasi kanan-kiri, tapi ada juga yang masih lurus, Mas. Iya enggak? Ya, yang lurus ini kenapa? Karena sumbernya di sini lurus. Kita ketika mengikuti yang lurus ini, dengan izin Allah Azza Jal, ini yang selamat. Paham? Ala inna ummati sataftariku ala 73 firqat. Kulluhum finnar ila ta'ifatan wahidatan. Ingatlah, umatku itu terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka, kecuali satu. Ada lafad yang lainnya, isna wa sab'ina kulluhum finnar wa wahidatun fil jannah, satu yang masuk surga. Dan para sahabat saat itu mengatakan, man hiya ya Rasulullah, tidak bertanya tentang 72-nya tapi bertanya tentang satu yang selamat di mana. Ini menunjukkan apa, Mas? Antum itu enggak usah ngurusi banyaknya orang nyeleneh, tapi urusi diri kita sendiri. Dan kita ajak orang-orang yang memang mau. Mau apa, Mas? Mau menjadi ya bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah. Bukan hanya sekedar apa, Mas? Persatuan semu. Asal bendiranya sama dan itu bukan kaum muslimin. Itu kaum muslimin sedang diadu oleh syaitan agar satu sama lain apa, Mas? Tidak pernah mendoakan kebaikan. Satu sama lain bermusuhan. Satu sama lain tidak pernah menggubris. Bahasanya, ini loh yang benar. Ya. Ini kamu salah, saya benar. Saya kapling surga, kamu neraka. Untuk bidah-bidah ini. Ini yang sering terjadi seperti itu. Nah, dan inilah yang sangat ditakutkan orang-orang kafir. Kalau kaum muslimin bersatu, mereka gak ada yang bisa mampu melawannya. Ya. Salam maaf ya. Nah, ini yang terjadi, Mas. Seperti itu, Mas. Jadi ada jalur yang lurus di sini. Ada jalur yang lurus di sini. Nah, dan semoga Allah Azza Jalla memudahkan kita untuk tetap berpegang pada jalur yang lurus ini. Nah, ingat, Mas, ketika kita memegang teguh Al-Quran dan Sunnah, bukan berarti kemudian kita enggan untuk mendoakan kebaikan kepada saudara kita. Justru mereka itu butuh, sangat butuh dengan doa-doa kebaikan kita. Sehingga jangan pernah kita itu mengatakan bahwasanya surga itu adalah kaplingan. Sudah dikapling, dan yang lainnya tidak boleh masuk. Naudzubillah min dzalik. Tidak boleh seperti itu, Mas. Bahkan ada ya, orang yang ngaku ormas. Ya, ormas mengatakan kalau sudah masuk pada ormas ini, maka surga itu sudah dijamin. Naudzubillah min dzalik. Omongan yang dari mana itu, Mas? Sepertinya tidak pernah belajar akidah. Sepertinya itu adalah orang-orang yang gila jabatan. Sepertinya adalah orang-orang yang sangat jarang untuk mendapatkan doa-doa kebaikan dari orang lain. Itu sangat disayangkan. Nah, lanjut lagi, Mas. Nah, al-yakum min istimali ta'wil. Itu lebih layak lagi daripada penggunaan ta'wil. Ya. Lebih layak daripada penggunaan apa, Mas? Ta'wil. Kenapa, Mas? Kalau buat orang yang nyimpang, itu harus dikes. Jangan kasih kendor, Mas. Kalau dikasih kendor, itu makanya nantinya akan menjadikan sesuatu. Ya. Paham ya? Maksudnya dikasih kendor. Nah. Saya ngasih. Sekarang kita masuk pada al-wajhus rabi. Sisi alasan yang keempat. Alasan yang keempat, anna ta'wila laisa madmuman. Ya, laisa madmuman kullahu. Atau bisa juga kulluhu, dua-duanya boleh. Ya. Tapi karena dia ini lebih tepat kulluhu. Jadi anna ta'wila laisa matmuman kulluhu. Maksudnya apa? Kulluhu menjadi khabar anna. Sehingga bisa menjadi kulluhu laisa matmuman. Paham ya? Nah. Tapi kalau misalnya bisa dikatakan anna ta'wila kullahu. Nah, itu baru. Ta'wil seluruhnya. Nah, kalau yang ini diakhirkan bisa menjadi khabar. Ini boleh dua-duanya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu ta'wila. Coba antum lihat. Nah. Jadi Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu ta'wila. Nah. Itu berkaitan dengan doa Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas. Allahumma ya Allah faqqihhu. Ya faqqihhu fid din. Berikanlah kefahaman kepadanya dalam agamanya. Wa 'allimhu ta'wila, dan ajarkan kepadanya ta'wil. Ta'wil ini bermakna tafsir di sini. Nanti akan dibahas. Ya. Mas antum lihat tembok atau lihat apa, Mas? Siapa, Mas, namanya? Geser sini, Mas. Nah. Ahlan wa sahlan. Namanya siapa, Mas? Mas Sudaifa. Ahlan wa sahlan. Allahumma barik. Wa zadakumullahu khairan. Semoga Allah menambahkan antum semangat. Nah. Jadi itu tentang kalau salat ya, la tusalli ila sutratin. Jangan kau salat kecuali dengan sutrah. Jadi kalau misalnya salat itu harus dekat dengan tembok atau dengan ya. Atau apapun yang kamu akhiratir rahli. Seperti pelana kuda atau pelana unta. Atau dalam lafaz yang lainnya tingginya seperti ini. Kadira. Itu taruh di depannya. Jadi kalau misalnya tas kayak gini ya, cuma ditaruh gitu saja itu bukan sutra, Mas. Belum cukup jadi sutra. Paham sampai sini? Nah, ini sudah cukup kayak gini. Tapi kalau jatuh tek. Ya. Itu contoh kecil. Ini anak masih ingat kalau si Abdul Bari. Ya. Habibullah. Ada orang yang masuk ke masjidnya. Ya walad, ta'al. Salih huna. Ya. Istamin sutra, tapi sunnah. Jadi, gunakan sutra. Ikuti sunnah. Itu kenapa? Saking sayangnya beliau kepada orang tersebut. Dinasihati seperti itu. Bukan dalam rangka marah atau dalam rangka merendahkan, bukan. Justru ketika kita diberi nasihat seperti itu, kita sayang dengan mereka. Agar kebaikan itu, kebaikan yang mereka lakukan bisa apa, Mas? Sempurna. Makanya, kalau kajian di sini, ada yang ngantuk, siapapun. Ya. Antum menegur anak, kalau anak ngantuk, bisa. Tidak ada masalah. Ya. Tapi, anak akan berhenti di sini, terus sini sedikit. Alhamdulillah. Nah, jadi di sini kita membahas tentang doa Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas. Allahumma, ya Allah, faqihu fiddin. Berikan kefaqihan, kefahaman dia, Abdullah bin Abbas, dalam agamanya. Wa'allimhu ta'wila. Dan ajarkan kepadanya ta'wila. Ya. Ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Dan hadis ini ada keutamaan tentang tentang keutamaan keistimewaannya Abdullah bin Abbas. Ya. Ini awalnya ketika Abdullah bin Abbas itu menghadirkan air untuk wudunya Nabi SAW. Ya. Fasala Nabi SAW ba'da an kharaja min al-khala. Dan Nabi SAW itu bertanya kepadanya tentang ketika beliau sudah keluar dari ya khala, kamar mandi di sini. Wa wa ismun yutlaqu ala kulli mawdhi'in tuqdha fihi al-hajah. Khala itu artinya bukan sebenarnya bukan kamar mandi, tapi khala di sini adalah tempat apa saja yang dipakai untuk orang itu buang air. Ya. Baulan kana au ghaiton. Buang air kecil atau buang air besar. Ya, kencing atau buang air besar. Amman wada al-ma'a lah. Ya. Dari siapa? Dia meletakkan air itu baginya. Fa akhbira Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya. Karena saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin wudu dan ketika itu ingin buang air, tahu-tahu sudah ada air yang dipakai untuk bisa wudu. Ini menunjukkan apa, Mas? Pengertiannya Abdullah bin Abbas, terdasnya Abdullah bin Abbas. Maka oleh karena itu, karena ada indikasi yang seperti itu, Mas. Ya. Ini yang mengabarkan ini adalah bibinya dari Ibnu Abbas, yaitu Maimunah. Ya. Li'anna dzalika kana fi baitiha, karena saat itu di rumahnya Maimunah. Fadilah anha. Kama fi riwayatin Ahmad, sebagaimana dalam riwayat Imam Ahmad. Zahirnya bahwa Nabi SAW itu lam yadlub ma'an. Zahirnya, kenyataannya adalah di situ Nabi SAW tidak minta air. Tidak minta air. Tidak minta air. Wa inna makana Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma huwal mubadira biwad'il ma'i ya fitnatan fitta bukan fit fitta fitnatan minhu wa dzaka'an itra tatabbu'ihi adat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda khuruji min al-khala wa nahwihi. So, antum lihat. Ibnu Abbas itu bersegera untuk meletakkan air itu sebagai bentuk kecerdasannya, kecerdikannya beliau. Karena apa? Beliau itu sering mengikuti kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengetahui tentang kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika keluar dari tempat buang airnya, apa yang beliau lakukan, apa yang beliau butuhkan, beliau paham, cerdas ini. Sehingga ketika yang seperti itu, walidzalika da'alahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, dengan kecerdasan anak kecil bisa melihat indikasi-indikasi yang dibutuhkan oleh orang-orang yang jauh lebih tua, lebih dewasa darinya, itu menunjukkan anak kecil itu cerdas. Ini Abbas, ini belum sampai 10 tahun ini mas. Karena wafatnya Nabi SAW, Ibnu Abbas juga masih kecil. Masih kecil. Ya. Tahu kebiasaan Nabi SAW. Ya. Tidak diperintahkan oleh Nabi SAW. Nabi SAW tidak minta air. Tapi dengan melihat kebiasaan Nabi SAW, langsung Ibnu Abbas. Nah, ini yang lebih dahsyat lagi adalah walidzalika da'alahu Nabi SAW. Oleh karena itu Nabi SAW mendoakan kebaikan kepada Ibnu Abbas. Sebagai apa mas? Jangan sampai kebaikan itu berhenti saat itu juga. Tapi kebaikan itu akan terus-menerus dimiliki oleh Ibnu Abbas. Paham mas maksudnya di sini? Maka sebagai seorang orang tua, ngerti itu mas? Sebagai seorang orang tua, maka ketika melihat anak-anaknya itu ada kecerdasan, ada kepandaian dan yang lainnya, nurut apa yang antum omongkan dan seterusnya, doakan dia untuk menjadi orang-orang yang cerdas. Nah. Sama halnya mas. Ya. Kalau ada, ya, ada orang yang datang ke masjid, kemudian dia belum tahu atau belum paham atau lupa sholat di tengah-tengah, antum tidak perlu kemudian nunggu diminta atau disuruh, langsung antum ambil apa saja yang tingginya untuk bisa menjadi sutra. Itu berarti apa mas? Cerdas. Ya. Ini kecerdasan ini adalah apa? Paham sebelum diperintah. Jadi orang yang tidak cerdas-cerdas amat itu adalah orang yang senantiasa nunggu. Ora di anu, ora di senggol, ora di perintah, ora di jaluk iyo. Ya aku yang meneng wae. Nah. Sesuatu itu mas. Amat. Kayak contohnya misalnya, contohnya, ya, antum nanti selesai kajian, ya, ada bapak-bapak yang sedekap kayak gini aja, nggak bisa ngeluarin motor, tapi antum ngobrol juga, nggak perhatian, ya, padahal bapak-bapak itu lagi nunggu, ini kapan giliran motornya bisa keluar nih, karena di alang-alangi dengan motor yang sebelumnya. Ya. Nah, kalau kita itu di sini Allah berikan tentang insting untuk senantiasa merasakan apa yang dirasakan orang lain. Karena saking pekanya, itu adalah bentuk kecerdasan. Oh iya, saya langsung bantu. Enggak perlu nunggu. Ah, mau Ustaz ora nunggu anu. Sama halnya dengan makanan, Mas. Nah, kalau misalnya ada makanan, ya makanan iftar atau apa saja yang di sini sifatnya banyak sisa, kira-kira antum punya inisiatif apa mas? Oh, kita bagikan Ustaz, insyaallah nanti kita bagikan ke yang membutuhkan. Sama halnya Ustaz, ini kok iftarnya garingan Ustaz, ya nasi goreng gorengan, ya Ya alhamdulillah. Tentu harusnya bersyukur, bukan telur goreng tok. Bayangkan ketika iftar, iftarnya cuma telur goreng tok, atos, ya, sepo, rano rasane, kira-kira gimana? Ya dimakan aja, bismillah, alhamdulillah, ada yang ngasih. Tapi, guys, tapi di situ awas, pekannya kita kepada, oh iya, orang bisa bersyukur, alhamdulillah. Di sini masih ada iftar setiap Senin Kamis. Oh, Ustaz, masakannya bisa ganti nggak? Selain soto, soto. Ana mau soto tiap hari nggak ada masalah, mas. Buat ana ya, karena ana 11 tahun setengah di sana jarang-jarang makan soto, mas. Jadi kalau di sini sekarang ana makan soto 3 kali sehari selama berapa tahun pun nggak ada masalah. Ana nggak protes, mas. Ya, tapi buat antum, wah soto mana? Ya, betul. Bisa jadi antum bisa merasa keberatan, merasa tidak nyaman dan seterusnya. Tapi ketidaknyamanan antum itu seharusnya apa, mas? Ah, jopi, antum dungak kepora. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sejauh ini gimana? Apa antum pengen bantu ke mujarab, rajang-rajang Brambang, terus Lombok? Gak apa-apa, gak ada masalah. Boleh, fadol. Dan ini perlu adanya apa, mas? Insting, kepekaan. Ya. Wah, itu kurmanya sampai busuk. Memang lagi observasi ya, Ustaz ya. Penelitian ya. Ya. Ini harusnya gak seperti itu, mas. Harusnya antum gak perlu nunggu. Harusnya langsung, Ustaz, saya punya ide. Ini yang kurma busuk ini, gimana kalau misalnya kita bikin sesuatu yang bermanfaat? Ahlan wa sahlan. Gak perlu nunggu, mas. Apapun itu antum bisa beride, bisa menyuarakan apa yang ide antum. Bukan kemudian apa, mas, datang ke kajian, habis itu masalah maksud, alhamdulillah jazakallahu khairan. Gak tahu itu sampahnya di mana, cuciannya di mana, ya sudah disingkirkan atau belum, letaknya, posisinya. Ya, jangan sampai menjadi orang yang masa bodoh. Harus peka. Kaum muslimin, seorang muslim itu harusnya lebih peka dengan apa yang dirasakan oleh orang lain. Itu adalah bagian dari apa, mas? Bagian dari kecerdasan seorang muslim. Makanya Abdullah bin Abbas itu dalam dakwah ini tentang manajemen ayu khidmah. Abdullah bin Abbas tidak menunggu perintah. Ingat itu, mas. Baru kemudian didoakan oleh Nabi SAW, Allahumma faqihu fid din wa alimu ta'wila. Kenapa? Beliau itu orang yang sering menganalisis. Oh, ini kebiasaan. Sama juga antum. Ada antum sudah berkali-kali ketemu sama fulan, teman antum nih, yang sama kajian. Tahu-tahu itu kayaknya bapak itu capekan, mesti kalau kajian itu busuk banget gini. Habis itu menjamkan mata. Entah itu melihat di sini atau memang beristirahat total. Nah, itu juga perlu nyakan. Capek, Pak ya. Mau jurus naga terbang? Bisa juga seperti itu, mas. Ya. Sebagian dari antum enggak tahu jurus naga terbang. Itu telinganya ini, mas. Ini ada 100 titik akupuntur, mas. Sini, mas. Antum bisa tunjuk-tunjuk nih, mas. Kalau nanti masih penasaran, nanti anak ajarkan. Ya. Dan anak ajarkan ini sudah terbiasa. Nah, itu juga pernah ngerasain. Udah ketawanya sesuatu itu, tadi udah ngerasain. Nah, barakallahu fikum. Ini berkaitan dengan faedah dari hadis tersebut, mas. Banyak faedah-faedah hadis yang kita bisa ambil, yaitu tentang manajemen ayu khidmah, tentang bagaimana orang itu ketika berkaitan dengan dakwah, jangan pernah menunggu-nunggu. Makanya ana pernah dulu diajari oleh Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas Habibullah, beliau mengatakan, jangan nunggu-nunggu, Ustaz. Apa yang nanti bisa? Ayo khidmah. Katakan seperti itu. Jadi jangan sampai kemudian antum bengong, gak bisa ngapa-ngapain. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus gerak? Ya. Makanya kenapa Nabi SAW itu mengatakan, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Yang kita dituntut ini hanyalah apa? Beramal, Mas. Segala sesuatu itu sudah dimudahkan. Masing-masing posnya, masing-masing kedudukannya, masing-masing itu sudah semuanya dimudahkan. Kita dituntut untuk beramal. Kita tidak dituntut untuk apa? Mengetahui tentang amalan orang lain. Dan menghukumi orang lain. Bahkan. Paham ya? Nah. Kayak, udah Mas, beramal Mas. Nanti kalau gini gimana, Ustaz? Kalau gini. Teman-teman belum tahu. Dan jangan mendahului takdir dengan ton persangkaan. Nah, lanjut lagi Mas. Wa qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, warasikhuna fil ilmi. Ya. Jadi, Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Imran surat keberapa Mas? Si pakai nanya. Harusnya antum paham. Kenapa anda nanya? Kenapa anda nanya Ali Imran itu surat berapa? Agar anda bisa ngambil tisu. Ya. Nah, antum lihat buka Ali Imran-nya ayat 7 Mas. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilmi yaqulun. Ya. Padahal tiada yang mengetahui ta'wilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya, rasikhuna fil ilmi, orang-orang yang mendalam ilmunya, yaquluna, mereka berkata, ya, famtadahahum biannahum ya'lamuna ta'wila. Mereka itu diberikan pujian karena mereka mengetahui ta'wil. Ta'wil maksudnya di sini adalah tafsir. Nah, tadi Abdullah bin Abbas faqad rawa ma yaqrubu min 1660 hadisan. Abdullah bin Abbas itu meriwayatkan dari Nabi SAW, ya, 1660 hadis kurang lebih. Nah. Syuf, di sini disebutkan wa fil hadisi al mukafa'atu biddu'a liman kana minhu ihsanun. Itu antum itu membalas pertama kali itu dengan orang yang memberikan antum kebaikan, dibalas pertama kali itu dengan doa Mas. Antum mendoakan. Paham? Au aunun atau pertolongan. Au ma'rufun atau sesuatu yang diketahui kebaikan. Nah, dan di sini juga ada faedah yang lainnya adalah masru'iyatu khidmatil alimi bighairi amrihi wa mura'atihi. Disyariatkannya orang yang alim membantu orang lain. Orang yang alim membantu orang lain yang bukan urusan dia. bukan urusan dia. Wa muraatihi, dan menjaganya. Sama halnya. Antum jangan kira kalau misalnya, wah Ustaz, gawiannya apa toh? Ada yang nanya. Ustaz itu gawiannya apa toh? Gawiannya itu mendengar keluhan orang, Mas. Ya. Itu kalau misalnya antum tahu, yang menghubungi ana hanya orang-orang yang susah. Orang-orang yang senang, orang-orang yang suka dan bahagia, itu jarang-jarang, Mas. Wis lali. Nek ge susah, kelingan ustate. Nek ge seneng, ustate lalen. Laleke. Alhamdulillah. Nah, ini sering dulu apa? Karena diingatkan bahwasanya dalam dakwah itu, Mas, itu pasti mengalami banyak hal. Terutama antum akan masuk kepada hal-hal yang sebenarnya itu bukan bidangnya antum. Tapi mau tidak mau antum harus terjun ke situ. Tadinya enggak tahu. Tapi akhirnya juga belajar. Ini jadi tahu juga. Nah, itu faedahnya. Kemudian wa ta'wilu laisa, ya. Di sini kata-kata, ya, kulluhu madmuman. Suf, antum lihat di sini, kayak yang tadi, Mas, itu hanya dibalik saja. Yang tadi kan ini. Nah, sekarang sama enggak? Sama. Diulang lagi sama Syekh. Anna ta'wila laisa madmuman kulluhu. Wa ta'wilu laisa kulluhu madmuman. Paham gak? Ketika kulluhunya diakhirkan, ada sesuatu di situ. Ketika kulluhunya diawalkan, juga ada sesuatu di situ. Tapi maknanya hampir sama. Hanya perbedaan di situ tentang cara menekankan kalimat tersebut. Penekanannya. Itu yang membedakan. Li'anna ta'wila lahu ma'anin muta'addidatin. Karena ta'wil itu mempunyai makna yang sangat banyak, Mas. Ya. Li'anna ta'wila lahu ma'anin muta'addidatin. Sama halnya. Saya mengatakan, ta'wil itu banyak maknanya, Satya. Iya. Banyak sekali. Sebagaimana makna al-hub, makna cinta itu juga banyak sekali, Mas. Ya. Maknanya beraneka ragam. Yakunu bimana tafsir. Terkadang ta'wil, ya. Jadi di sini tulis terkadang ta'wil maknanya adalah tafsir. Dan dan juga terkadang wa yakunu makna bi makna al-aqibati wal mali. Ya. Jadi wa ta'wilu laisa kulluhu madmuman. Ta'wil seluruhnya bukanlah seluruhnya dicela. Bukan dicela seluruhnya. Li'anna ta'wila lahu ma'anin muta'addidatin. Karena ta'wil itu mempunyai banyak makna. Yakunu makna tafsir. Bisa jadi maknanya adalah tafsir. Maknanya apa, Mas? Tafsir. Ya. Ya, juga bisa apa? Yakunu bimakna al-aqibati wal-ma'ali. Ini, ya, berarti akibat atau ma'ali, tempat kembali. Li'anna ta'wil lahu ma'anin muta'adidan. Yakunu bimakna tafsir, ini yang pertama. Kalau misalnya antum tulis, ini yang pertama, tafsir. Wa yakunu bimakna al-aqibati wal-ma'ali. Yang kedua. Ya, ini ditulis. Terkadang makna tafsir, ini tulis yang pertama. Satu. Kemudian kedua. Ini adalah bermakna apa? Akibat. Kemudian tiga. Maknanya apa? Tempat kembali. Ini mas. Tempat kembali. Wa yakunu bimana? Ya, bisa juga bermakna bimana sarfil lafzi an zahirihi. Ya. Ta'wil itu yang makna yang keempat adalah di sini yang keempat adalah sarfil lafzi an zahirihi. Mengubah atau pengubahan. Pengubahan suatu lafaz dari makna zahirnya. Ini makna yang keempat, Mas. Ini ta'wil. Jadi wa yakunu bi makna sarfil lafzi an zahirihi, yaitu mengubah lafaz dari zahirnya. Pengubahan suatu lafaz dari makna zahirnya. Ya, sekarang yakunu bi makna tafsir yang pertama. Ya. Coba antum lihat ini rentetannya 3 ya, ini 3 4 ya. Nah sekarang yang tafsir yang pertama. Kakoli, ya, yakunu bimakna tafsir. Kakoli, kathirin minal mufassirin, indama yufassirun al-ayata, yakuluna ta'wilu qawlihi ta'ala kada wa kada. Thumma yadkuruna al-makna. Wa sumya tafsiru ta'wilan li'annana ya li'annana awalnal kalama ay ja'alnahu yu'awilu au ya'ulu ya ja'alnahu ya'ulu ila ma'nahul murad bihi ila ma'nahu al-muradi bihi. Ini kaitannya dengan apa, Mas? Ya'ul. Nah, yang pertama ini makna tafsir. Tafsir. Seperti kebanyakan perkataan katsir min mufassirin. Ahli tafsir, ya ahli tafsir itu paling banyak mengatakan apa? Indama yufassirun al-ayata. Ketika mereka menafsirkan ayat, mereka mengatakan yakuluna, mereka mengatakan ta'wilu qawlihi ta'ala, kada wa kada. Ta'wilnya, firman Allah Ta'ala ini dan itu. Maksudnya apa? Tafsir, bukan ta'wil. Ya. Summa yadkuruna, kemudian mereka menyebutkan, yadkuruna al-makna, mereka menyebutkan makna. Wa sumya tafsiru ta'wilan, dan bisa juga dinamakan tafsir itu sebagai ta'wil. Kenapa? Li'annana awalnal kalama, karena kita itu sudah mengubah perkataan. Mengubah apa, Mas? Perkataan. Ya. Ya. Ai ja'alnahu ya'ulu ila makna ma'nahul muradi bihi. Kita menjadikannya itu berubah menjadi makna yang diinginkan dengannya. Ya. Paham sampai sini, Mas? Jadi tafsir itu adalah sesuai makna yang diinginkan tapi ada dalilnya. Nah. Kemudian masuk kepada bab ta'wil. Ya, ta'wilun bima'na akibati syai'i. Ini yang kedua. Yang kedua. Ta'wil maknanya adalah akibati syai', akibat dari sesuatu. Wa hadza ya. Di sini ya. Wa hadha in warada fi talabin. Wa hadha in warada fi talabin. Kalau ini jika yang apa? Ini in warada fi talabin. Jadi kalau yang ada ya, yang ada dasarnya itu adalah fi talabin dalam hal permintaan, ta'wiluhu ya, fa ta'wiluhu fi'luhu in kana amran, maka ta'wilnya itu adalah perbuatannya apabila itu adalah suatu perintah ya, ta'wilnya itu adalah perbuatannya kalau itu suatu perintah. In kana amran, kalau itu perintah. Wa tarkuhu in kana nahyan. Dan tarkuhu, meninggalkannya kalau itu adalah larangan. Jadi apa? Mentakwilkan kalau perintah itu adalah ya suatu yang diwajibkan. Kalau ditinggalkan berarti itu adalah larangan. Itu ditinggalkan kalau itu larangan. Wa in warada fi khabarin, ya, kalau adanya takwil itu dalam hal khabar, maka fa ta'wiluhu wuku'uhu. Takwilnya adalah terjadinya kejadian tersebut. Paham, Mas? Fa ta'wiluhu wuku'uhu, terjadinya. Oh. Ya udah. Mari minum. 3 menit lagi. Nah. 2 menit. Nah. Kita lanjut sedikit. Nah. Misaluhu fil khabari. Ini kalau tadi tentang apa, Mas? Ta'wil bimakna awal tafsir, kemudian ta'wil bimakna apa, Mas? Bimakna akibatu syai'. Nah, sekarang contoh fil khabar. Misaluhu fil khabari qauluhu ta'ala hal yanduruna illa ta'wilah yawma يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. سورة الأعراف آية 53. فالمعنى ما ينتظر هؤلاء إلى عاقبة ومال ومعال. Yeah. ما ينتظر هؤلاء إلا عاقبة ومال. Ma ukhbiru bihi. Ma ukhbiru bihi. Ya, yawma ya'ti dhalikal mukhbaru bihi yaqulu alladhina nasuhu min qabl. Qad ja'at rusulu rabbina bilhaq. Qad ja'at rusulu rabbina bilhaq. Jadi contoh dalam khabar itu adalah firman Allah Ta'ala, ya, hal yanduruna ila ta'wilah, di dalam mereka menunggu-nunggu kecuali terlaksananya kebenaran Al-Quran itu pada hari datangnya kebenaran pemberitaan Al-Quran itu. Berkatalah orang-orang yang melupakannya sebelum itu, sesungguhnya telah datang Rasul-Rasul Rabb kami membawa yang hak. Nah, al-ma'na ma yantadhiru ha'ula'i illa akibata wa ma'ali. Ya. Illa akibata wa ma'al. Ma ukhbiru bihi. Artinya tidak lain mereka itu hanya menunggu akibat. Ya. Wa ma'ala. Ma'al, tempat dikembalikan. ma ukhbiru, apa yang telah disampaikan bihi dengannya. Ya. Yauma ya'ti dzalikal mukhbaru bihi, pada hari yang ketika orang yang al-mukhbar yang diberikan kabar bihi dengannya, yaqulu, artinya apa? Yang membawa kabar. Ya. Orang yang diserahi kabar. Itu mereka berkata, min qabl qad ja'at rusul rabbina bil haqq. Telah datang para rasul Rabb kita dengan membawa yang hak. Naktafi bi hadzal qudrah. Insyaallah kita lanjutkan setelah salat Maghrib. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.